Yuk lanjut Ustaz, biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah mengkaji surat An-Nisa ayat 85, masih terkait dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ustaz Anaf, saya Ustaz Jenal Arifin, Ustaz Anafi, Ustaz Fajrul, Ustaz Perdana, dan Ustaz Ardiansyah, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang keberapa nih Ustaz? 64. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih cerdas, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji masih terkait dengan perjuangan. Ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'im muqita. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Dan barang siapa memberi syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dosa darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mendengar yang dicintai Allah, kata syafaat di sini tidak saja rupanya bermakna positif, negatif juga digunakan dengan syafaat. Betul. Syafaat itu berasal dari kata Arab syafa'a yasfa'u, syafa'atan artinya penggenapan. Yeah. Witr itu artinya ganjil, syafa'at artinya genap. Jadi kalau sudah ada yang ada tiga, misalnya ada nominal uang kita misalnya 99.000, maka digenapkan, diyasfa' menjadi 100.000. Nah itulah makna dasar dari syafa'at. Kemudian syafa'at ini kalau misalnya baik akan ditambahkan kebaikan itu, misalnya buruk akan ditambahkan pula keburukan itu dengan nilai yang serupa. Nah, ini menariknya Islam bahwa berbuat baik satu dibalas 10. Iya. Niat baik saja dibalas 1. Berbuat jahat tidak dibalas 10, tapi dibalas 1. Niat jahat tidak dilakukan mendapat pahala 1. Maka disebut di sini wa may yasfa syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha, maka dia akan memikul bagian dosa darinya. Cuman yang dilakukan itulah yang dia dapat. Sementara kebaikan wa may yasfa syafa'atan yakun lahu nasibun minha, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, 1 menjadi 10. Kenapa? Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Indahnya Islam ketika kita mengajak orang untuk berjuang berbuat baik, kita pun mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang berbuat itu. Betul. Tanpa berkurang sedikit pun pahala dari orang yang melakukan kebaikan itu. Sungguh indah Islam bagaimana perjuangan ini diteruskan oleh kita dan anak cucu kita sampai hari kiamat kelak, dan pahalanya pun akan mengalir sejauh itu. Ini iya. Iya, sangat menarik sekali ini. Ketika Allah berfirman mayyashfa, ini artinya siapa saja yang ingin membantu hajat saudaranya, syafa'atan hasanan berupa perbuatan baik, maka mereka itu akan mendapatkan. Bahkan dikatakan Allah berkata kepada Nabi Daud yang diriwayatkan oleh Rasulullah, seorang yang membantu melaksanakan tugas orang lain akan saya jadikan dia hakim di sorga. Allah. Sungguh sangat mulia sekali pekerjaan ini. Maksudnya seseorang melakukan tugas orang lain, di akhir kelak Allah akan menjadikannya orang yang akan membagikan tempat bagi penduduk surga. Seakan-akan atau seolah-olah dia adalah wakil Allah di surga nanti. Nah begitu. Beginilah Allah sangat memberikan pujian, dan pujian ini sangat menyenangkan orang-orang yang beriman. Bagi siapa yang menjalankan tugas hajat saudaranya itu, itu adalah sebetulnya sudah membangun nanti bagaimana dia dapat menghasilkan di surga kelak nanti. Begitu. Jadi di sini syafa'ah, di sini ada syafa'ah hasanah, ada syafa'ah sayyi'ah. Makan begitu. Jadi tidak mesti kalau kita mendengarkan syafa'ah ini ada perbuatan yang bagus saja, tapi ada perbuatan yang buruk juga, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bahkan kata Allah, seorang mukmin yang berusaha untuk membantu kepentingan saudaranya, baik berhasil ataupun tidak, mesti dia akan menjadi hakim di surga nanti. Karena dia membantu itu karena atas dasar Allah, bukan karena atas dasar sesuatu yang lainnya. Begitu. Ini juga disampaikan oleh pengertian ini juga di hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Nah, begitu. Artinya juga seperti yang sudah yang saya jelaskan tadi. Terus Allah mengatakan dalam akhir itu ayatnya, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Karena ini artinya untuk menunjukkan waktu dulu dan sekarang Allah berbuat seperti itu. Betul. Jadi kalau percakapan kita sehari-hari begini, ketika saya jumpa dengan Ustaz Hanafi, saya mengatakan kuntafin, kamu di mana saja begitu. Artinya ini saya sudah mencari dari tadi sampai saya bertemu. Begitu. Maka timbullah ungkapan seperti itu. Datang Ustaz Hanafi menjawab, kuntu fil mat'am, dari tadi aku di sini katanya. Di rumah makan ini enggak bergerak karena janji kita di sini. Nah gitu. Jadi perkataan kana itu, fi'il madhi itu, baik itu domirnya ana, nahnu itu artinya menunjukkan dari dulu sampai sekarang perbuatan saya seperti di sinilah saya menunggu gitu. Jadi ketika Allah berfirman, itu tidak akan terjadi perubahan yang sudah karena Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Yang berbuat baik akan dapat baik, yang berbuat jahat mesti akan dapat ganjarannya. Jadi kana ini juga terkait pada makhluk. Allah tidak ditanyakan kana, ya kunu kun. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan waktu. Betul. Bagaimana Allah sebelum diciptakan waktu? Ya, namanya juga Allah yang menciptakan waktu. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan. Kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Jadi ketika kata Ustaz Fajrul, wa kana ala kulli syai'in kita, itu artinya apa? Menjadi jaminan bagi kita. Sebelum kita diciptakan, Allah telah menyediakan. Karena muqit berasal dari kata-kata kut. Kut artinya makanan. Kuta yaumihi. Barang siapa memiliki kuta yaumihi, kata Nabi, memiliki makanan pokok dia, wa ka'anu huzzat dunya bimafaziziha, maka dia telah memiliki dunia beserta segala isinya. Jadi artinya apa? Sebenarnya dunia ini sangat mudah dicari. Cukup makan, cukup minum, selesai. Sudah selesailah permasalahan dunia ini. Karena apa? Karena tujuan hidup ini bukan untuk makan. Sangat naik dan sangat tipis kalau misalnya hanya untuk makan. Hanya untuk perut. Hidup ini untuk beribadah. Maka kalau sudah cukup makan, beribadah setelah itu. Beribadahlah. Nah, maka Allah mengatakan, makanmu sudah kujamin. Maka setelah itu apa? Hidupmu sudah kujamin. Langsung hidup, beribadah lah. Cara-cara beribadah bagaimana? Bantu orang lain. Bantu sesama. Allah tidak perlu dibantu, cukup beribadah kepadanya. Niatkan bantu sesama itu untuk Allah. Berarti sudah membantu hamba-hamba Allah. Karena walaupun bagaimana, kata orang miskin waktu kita di Kairo ketika diminta sedekah itu apa? A'tini liwajhillah. Beri aku, jangan lihat muka aku, lihat muka Allah yang menciptakan aku ini. Kalau lihat muka aku ini gak layak kalian bantu. Muak lihat muka aku karena gak mandi ini. Tapi kalau kamu lihat bahwa aku ini makhluk Allah, bantulah aku. A'tini liwajhillah. Itulah sering kita dengar ketika orang Arab mengemis di bus 80 coret di Mesir itu, Ustaz Fadilul ya. Luar biasa. Jadi saya melihat ini Ustaz, bahwa bagaimana Allah itu sangat mendorong kita untuk melakukan bantuan atau bekerja sama dalam syafa'ah hasanah, karena memang akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Pekerjaannya secara berjamaah, tapi pahalanya secara sendirian. Dan berlipat ganda. Bapak bayangkan bahwa pahala berjamaah itu dikapling-kapling Allah, dibagi-bagi. Misalnya kalau kita bekerja sendiri mungkin dapat 20, tapi pahala yang dilaksanakan berjamaah mungkin dapat 200. Pahala 200 ini dibagi pada setiap orang, tidak berkurang sedikit pun. Ini benar pahala sekali. Berjamaahmu sekian, ini pahala berjamaahmu sekian. Ini luar biasa. Kenapa bahasa yakun lahu nasibum minha itu sangat memberikan sebuah kekuatan kepada kita, bahwasanya yadullah ma'al jamaah. Betul-betul Allah itu punya keinginan agar kita ini kokoh dalam sebuah jamaah, kokoh dalam sebuah ikatan-ikatan keyakinan yang sangat kuat, sehingga kita bisa mendirikan sebuah hadarah Islamiyah, peradaban Islam yang sangat bagus, menjujukkan semua orang. Menjujukkan semua orang. Jadi suatu hal yang menarik Ustaz Fajrul Sa'anafi, bahwa ada pernyataan pepatah Indonesia, perkataan bijak, tapi setelah saya renungkan jauh ke depan, rupanya tidak bijak. Iya. Apa katanya? Hemat pangkal kaya. Kaya. Itu pernyataan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya mau kaya, hemat. Iya. Rupanya Al-Quran tidak begitu berkata. Sedekah pangkal kaya. Allah. Nah, iya. Itu perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Memang kalau dia apa mungkin ketika kita sedekah kita akan menjadi kaya. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita mengeluarkan satu, Allah membalas 700 kali lipat. Subhanallah. Kaya enggak? Hah? Betul, kaya. Memang dicerna enggak payah, tapi ini bukan untuk dicerna. Ini untuk diamalkan. Diyakini. Diyakini, amalkan sajalah. Banyak sedekah, banyak murah rezeki. Murah rezeki. Bahkan kata orang, kalau kita sudah tidak punya anak lama, banyak sedekah. Iya, betul. Bisa jadi punya anak. Masyaallah. Enggak mau payah pergi haji sementara kita niat mau haji, banyak sedekah. Dimudahkan Allah jalannya. Betul, betul. Banyak problematika hidup ini diselesaikan dengan sedekah. Sedekah. Sedekah itu adalah bentuk lain dari membantu orang. Membantu orang. Dan itu tidak saja dengan harta, iya. Ilmu, mengajak untuk menjalin keamanan dalam suasana kemerdekaan Indonesia ini, itu adalah bentuk sedekah-sedekah yang lain. Ketika itu kita bantu, Allah akan membantu kita. Betul, betul. Bukan mengharap bantuan dia. Aku sudah beri, dia nggak pernah beri. Tidak. Jangan sampai berpikir demikian. Sebab dia nggak kuat. Iya. Dia nggak kaya. Tapi dia berdoa itu merupakan pemberian yang sungguh luar biasa. Dan bagi Allah kita. Lah yang maha kaya kan. Allah yang maha kaya. Mengabulkan doa. Mengabulkan doa orang-orang tertindas yang kita bantu. Subhanallah. Iya. Jadi hemat pangkal kaya kita hapus mulai saat ini dengan sedekah pangkal kaya. Kalau mau kaya umat Islam, banyak sedekah. Kalau hemat pangkal kaya berarti akan terjadi pemahaman bakhil lah. Bakhil, benar. Roda ekonomi tidak berputar. Karena apa? Karena uang itu disimpan. Disimpan. Dunia mengatakan akibat bakhil. Akibat bakhil. Bagaimana dunia ini menjadi ekonominya sehat apabila uang itu dimanfaatkan dan berputar. Berputar. Maka dulu kenapa bank itu begitu semangat memberi bonus? Karena ketika uang disimpan di rumah itu mati. Mati. Tapi ketika uang itu disimpan di bank, maka uang itu akan diputar oleh bank. Dan banyak proyek yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya hemat itu bukan pangkal kaya. Hemat itu pangkal kehancuran. Kenapa? Karena uang berputar. Uang tidak menjadi tidak berfungsi sesuai dengan fungsi sebenarnya. Karena sebagai sarana untuk menuju kebaikan. Jadi kalau menurut saya, bila kita maknai hemat itu dengan bakhil, maka bila kita maknai hemat itu dengan selektif membeli, selektif menempatkan sesuatu, tentunya ini itulah disebut dengan dermawan dan positif. Sebab apa? Orang yang bersedekah dia betul-betul hemat. Kenapa? Dengan kehematan dan dengan selektifnya dia membelanjakan kebutuhannya, dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah. Kalau dia boros, untuk sedekah pun nggak ada. Nah, boros pangkal miskin. Kenapa? Karena tidak ada yang tersisa untuk dia. Nah, sementara sedekah bukan tidak ada yang tersisa, tetapi dia lebih banyak memberi kepada orang lain. Sisa ada. Karena Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Hasar. Jadi memang sedekah itu sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri, untuk yang memberi, bukan berpikir udah kubantu kau. Jangan pernah berpikir aku bantu kau. Iya. Ketika kita membantu orang, sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Karena apa? Karena kebaikan dari pahala sedekah itu akan kembali kepada orang yang melakukannya. Tapi begitu loh Ustaz, selalu dibilang apa kejadian di masyarakat itu gitu ya. Bersedekah atau berinfak ke masjid. Ketika ada suatu aturan-aturan yang ada di masjid itu, ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Dan yang tidak menerima ini mengatakan, aku kan ikut sama-sama menyumbang kita. Nah, kira-kira begitu. Padahal aturan-aturan itu untuk kepentingan kita, maslahatan kita bersama begitu. Maksud saya itu cerita seperti ini, ada timbul kata-kata seperti itu. Gimana itu cara menghadapinya itu gimana itu kira-kira? Iya, itulah kembali kepada banyak-banyak mengkaji Al-Qur'an. Iya. Di antara seperti ayat ini, ayat surah Al-Baqarah juga banyak apa? Wa lazina apa? yunfikuna ma anfaqu manan wala aza yutbi'una ma anfaqu manan wala aza. Jangan pernah sampai ketika kita berinfak dibaringi dengan manna, mengungkit-ngungkit dan menyakiti si penerima. Itu dua penyakit yang sangat berbahaya. Apalagi menyakiti Allah. Apalagi menyakiti Allah. Udah aku bantu semua anak yatim kok diberi Allah musibah. Gimana Tuhan ini enggak adil? Ah, itu berarti tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kita kaji ini merupakan solusi bagi kita untuk tetap memberi yang terbaik kepada masyarakat dan agama terutama, bahwa barang siapa yang memberi kebaikan niscaya dia akan memperoleh kebaikan dari yang dia beri itu. Mayasfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Anafi dan Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih banyak atas pendengarannya dan mohon maaf atas silap dan salah. Kami dari Safir Al-Azhar mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.